Mitra bisnis seluruh dunia menghubungkan pelabuhan lautnya dengan jaringan kereta api. Namun di Indonesia, untuk pelabuhan yang terbesar, Tanjung Priok, sudah beberapa kali pergantian presiden dan menteri perhubungan masih saja tidak bisa mewujudkan hal ini. Hampir semuanya dengan alasan klasik, sengketa ataupun pembebasan lahan. Untuk membicarakan hal tersebut saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur. Pak Natsir, apa komentar Anda? Kita bicara tentang masalah anggarannya gitu kan, masalah pembiayaannya satu. Yang kedua, kita ini kan dalam rangka menurunkan kos logistik kita dari 17 menjadi 10%, itu kan ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Kalau nunggu pembangunan kereta api kan jangka waktu panjang waktunya gitu. Yang ketiga, oleh karena itu supaya logistik kita ini bisa lebih cepat bergerak, kosnya bisa cepat turun, saya kira untuk angkutan kereta api itu jangka panjang saya kira agak masih agak berat gitu. Tapi jangka pendek, saya kira kapal Roro dari Surabaya masuk ke Tanjung Priok, saya kira itu alternatif yang bagus gitu. Tidak mengganggu jalur lalu lintas, terus pembuatannya juga cepat gitu ya. Kalau kereta api kan, waduh Bapak lihat aja sendiri mengenai double track ini kan nggak jalan-jalan gitu loh. Namun sebenarnya apakah jaringan kereta di pelabuhan sudah dibutuhkan? Mengingat jalur darat yang ada sudah sangat sesak. Memang dibutuhkan, tapi kan sumber pembiayaannya dari mana? Apakah pakai menggunakan APBN? Sekarang aja lebih bagus sekarang bagi kita melihat bahwa lebih bagus menggunakan sarana kereta api yang ada sekarang ini, PJK punya PJKA, direvitalisasi gitu. Mungkin baru lagi, tidak semudah itu untuk membuat suatu angkutan kereta api, apalagi truknya dibuat baru gitu, mana pembebasannya. Untuk jangka panjang oke-oke aja, tapi kan yang kita butuhkan sekarang ini mengakselerasi percepatan ekonomi kita ya tentu. Kalau bagi saya sih melihat yang paling tepat adalah kapal Roro yang bisa mengangkut truk dari Surabaya, Jakarta ke Tanjung Priok gitu loh. Kita sudah sekarang kita mau menggunakan angkutan yang cepat gitu. Untuk jangka panjang ya, itu aja program perluasan daripada Kali Baru ini oleh Partai yang Perhubungan dengan Perindo kan masih terlalu lama gitu kan, padahal sudah dibutuhkan, apalagi baru mau perencanaan gini. Jika kita bandingkan dengan negara-negara maju, justru mereka menggunakan jaringan kereta api pelabuhan sebagai prioritas angkutan yang terbukti efisien. Mengapa kita tidak mencontoh mereka, Pak? Ya, memang di luar negeri bisa begitu. Tapi kan kita di Indonesia kan bukan satu persoalan. Itu lebih banyak persoalan lagi gitu kan. Oleh karena itu kita harus mencari moda-moda angkutan yang bisa dipakai untuk bisa cepat gitu. Sekarang ini jangka pendek dan jangka menengah. Kalau jangka panjang oke-oke aja. Kalau negeri kan orang punya uang untuk bangunnya, bisa diserahkan kepada swasta. Kalau di Indonesia swasta mana yang mau bersedia gitu. Terus kalau menggunakan APBN, APBN mana? Dari mana sumber uangnya? Sedangkan satu sisi APBN kita kan untuk diperuntukkan untuk yang tempat-tempat lain gitu. Demikian Natsir Mansur, saya Giri Sadewa.